Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.